بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Akhwati fid din, azzakumullah. Walhamdulillah, di malam yang berbahagia ini Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita dalam kajian rutin kita di setiap malam Rabu tentunya kajian pekanan ini diharapkan kita pertama berbekal ilmu, kedua kita meraih ilmu bab per bab walaupun apa yang kita raih, apa yang kita pelajari tentunya tidak banyak. Namun sebagai tambahan pengetahuan bagi kita, dan ini sudah pernah disampaikan bahwa para ulama menjadi ulama seperti yang kita lihat, kita saksikan atau yang kita ketahui biografinya, mereka juga dulunya dari penuntut ilmu yang kecil yang memulai penuntutan ilmunya, kemudian mereka mengambil ilmu bab per bab dari majlis-majlis yang ada. Mereka tidak mengkaji ilmu dalam satu pengajian selesai khatam, tetapi mereka mempelajari dengan cermat dan teliti, ataupun dengan memahami bab demi bab tersebut, sehingga terakitlah ilmu mereka dan mapan, kokoh dan kuat, yang kemudian mereka menjadi alim ulama. Berikutnya tentunya dengan belajar agama kita diajarkan untuk sabar. Karena meraih sebuah keutamaan butuh kesabaran. Tidak akan diraih sebuah keutamaan kalau tidak sabar. Waja'alna a'immatan yahduna bi amrina waja'alnahum a'immah yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan mereka para tokoh, para imam yang berjalan di atas petunjuk kami, memberi hidayah untuk diri mereka dan yang lainnya. Lama sabahu, tak kala mereka apa? Bersabar. Dan mereka dengan ayat-ayat kami sangat meyakini. Waja'alna minhum a'immah yahduna bi amrina lamma sabaru. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, maka tentunya demikianlah. Meraih keutamaan butuh kesabaran. Karena itu di majelis kita yang mulia ini mungkin tidak banyak yang kita pelajari, tetapi ketika kita faham, kita ambil bab per bab, kita sabar, insyaallah kita akan meraih keutamaan. Wallahu a'lam bisawab. Sebuah syair pernah dikumandangkan oleh ahli syair tersebut tentang kesabaran. La astathhilanna sa'uba, akan dihilangkan yang namanya kesulitan, akan dihilangkan yang namanya kerumitan, beratnya dia memahami akan dimudahkan. Dan dia akan mencapai al-muna, awid drakal muna. Dia akan mencapai al-muna, cita-citanya. Laman qadatil amalu illa lisabiri. Tidak akan diperoleh apa yang mereka idam-idamkan tersebut terkecuali bagi orang-orang yang sabar, katanya. Sehingga kita butuh sabar. Belajar agama menghilangkan karatan kebodohan yang telah mengkarat atau berkarat. Sebagaimana seorang pandai besi menghilangkan karat pada besi sehingga menjadi apa? Menjadi cemerlang atau menjadi berkilau, itu dengan sabar. Kemudian yang berkarat akhirnya menjadi pedang yang hebat, yang disebut dengan pedang bertuah. Itu karena kesabaran. Maka demikianlah. Mudah-mudahan ini sebagai mukaddimah bagi pertemuan kita di malam hari ini. Kita lanjutkan kitab Ad-Durarul Bahiyah yang ditulis oleh Imam Al-Allamatu Muhammad Ibn Ali Asy-Syahir bil Imam Syaukani As-Sun'ani, disebut sebagai imam dari negeri Sun'ah dan dikenal dengan Syaukani. Asy-Syaikh Rabi rahimahullah ahafidhahullahu taala, Asy-Syaikh Rabi hafidhahullahu taala memasukkan dalam biografi para ulama yang beliau tulis, termasuk diantaranya Al-Imam Muhammad Ibnu Ali Asy-Syaukani ini dimasukkan oleh beliau daripada ulama nubala. Di akhir terjemah biografi yang beliau tulis adalah biografi Asy-Syaikh Muqbil rahimahullahu taala. Wallahu a'lam bisawab, di antaranya Al-Imam Muhammad Ibnu Ali Asy-Syaukani As-Sun'ani ini. Qala rahimahullahu taala, walil ihrami dan mandi di sini disunnahkan bagi yang ihram, yang hendak berihram, disunnahkan bagi yang hendak berihram. Sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah ibn Umar, beliau berkata, minas sunnati ay yaktasila ar-rajulu idza arada al-ihram. Idza arada al-ihrama. Dari hadis Abdullah ibn Umar, beliau berkata, minas sunnati, merupakan dari perkara sunnah, seorang mandi apabila dia hendak berihram. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim Al-Baihaqi, Al-Hakim dalam Mustadrak, Al-Hakim dalam Mustadrak, Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra. Hadis dikuatkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah, dan juga dikuatkan oleh Asy-Syaikh Muqbil rahimahullahu taala. Pernyataan sahabat minas sunnah itu menunjukkan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan perkataan sahabat minas sunnah menunjukkan riwayat ini marfu'u hukman, marfu' secara hukum. Artinya sahabat yang mengatakan dan menyandarkan kepada Nabi sehingga diangkat riwayat ini, hukumnya dari Nabi, yaitu hadis ini seakan-akan Nabi yang mengatakannya dan mengerjakannya, kalau itu perkataan ataupun perbuatan. Karena itu dari amalan seorang yang berihram, dia mandi terlebih dahulu. Di mana mandinya? Dia mandinya di saat mendatangi miqat. Mendatangi miqat, dan alhamdulillah kebanyakan mu'tamirun, al-mu'tamirun, orang yang berumrah dari negeri kita ini, pertama mereka singgah di mana? Di Madinah. Kebanyakan, kita katakan kebanyakan karena ada yang tidak, tapi kebanyakan mereka singgah di Madinah pertama kali ziarah ke Masjid An-Nabawi. Kemudian setelah itu mereka berumrah dan mereka memulai ihramnya di miqat. Yaitu Dzulhulaifah. Mereka mandi di sana bersih-bersih. Dan kalau dikatakan mandi sunnah, maka kita ingat kemarin keterangan kita, mandi wajib dengan mandi sunnah tidak ada beda, tidak ada bedanya. Sama. Kaifiahnya sama. Mandi wajib, mandi janabah, junub, mandi ba'dal haid, ba'dan nifas, itu adalah mandi wajib sebagai bentuk permisalan. Dengan mandi ihram, yang itu adalah mandi sunnah, tidak ada bedanya. Yang membedakan hukumnya. hukumnya satu wajib, satu sunnah. Dikatakan wajib karena memang dihukumi wajib. Dikatakan sunnah karena tidak ada hukuman wajib padanya. Sekedar itu adalah amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mandinya sama, hukumnya berbeda. Adapun diketahui hukumnya berbeda, ya tentunya nantinya dengan amalan tersebut. Kalau mandi apa? Mandi ba'dal haid, mandi wajib. Kalau mandi ba'dal ihram, mandi sunnah. Dan juga dengan niatannya, innamal a'malu bin niat. Membedakan mandi satu dengan mandi yang lain dengan niatannya. Mandi wajib, mandi sunnah, mandi mubah. Wallahu a'lam bisawab. Demikian. Jadi tidak ada bedanya. Sebagaimana mandi wajib ada tiga kaifiyah, maka mandi sunnah pun demikian. Karena mandi sunnah itulah yang di atau mandi wajib itulah yang dipakai dengan atau mandi wajib itulah yang dipakai pada mandi sunnah. Ini amalan mandi. Sementara amalan yang lainnya bagi orang yang ingin berihram tentunya sebelum dia melakukan amaliyah ihramnya, tentunya dia bisa berwangi-wangian karena dia belum ihram. Adapun ketika ihram dilarang. Demikian amalan yang dilarang pada ihram. Demikian membersihkan kuku, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, mencukur kumis, merapikannya. Maka sebelum ihram boleh. Dengan tujuan untuk membersihkan. Kemudian setelah dia berihram semuanya terlarang. Semuanya terlarang. Wallahu a'lam bissawab. Qala rahimahullah walidukhuli Makkata. Dan yang berikutnya karena masuknya ke Makkah. Seorang hendak atau ingin masuk ke Makkah, maka dia disunnahkan mandi. Disunnahkan mandi. Tentunya hendak masuk ke Makkah. Di sini ada dengan ihram. Seorang karena dia ingin berumrah, dia ihram. Atau berhaji, dia ihram. Ataupun dia tidak ada maksud untuk umrah ataupun haji, dia ingin masuk ke Makkah. Dia ingin masuk ke Makkah. Karena masuknya seorang ke Makkah tidak semata-mata urusan umrah dan tidak semata-mata urusan haji. Mungkin urusan satu hajat keperluan. Maka ketika dia masuk ke kota Makkah selain tadi mu'tamir dan menunaikan haji, disunnahkan baginya untuk mandi. Disunnahkan baginya untuk mandi. Adapun yang berihram, maka tadi dia sudah mandi. Mandi apa? Mandi ihram. Dengan mandinya itu cukup dia masuk ke Makkah. Tidak perlu mandi lagi. Tetapi kalau dia sekedar datang ke Makkah, maka Yang utama baginya untuk mandi. Yang utama baginya untuk mandi. Karena telah ada riwayat dari Abdullah ibn Umar juga, adalah beliau tidak datang ke Makkah illa bata bidhitwa, kecuali beliau singgah di satu tempat yang dinamakan Dhitwa atau Dhutwa. Kemudian beliau bermalam di sana hatta yusbiha, sampai pagi hari. Ketika masuk pagi hari, wayak tasila, beliau pun mandi. Dan thumma yadkhulu Makkah naharan, kemudian beliau masuk ke Makkah dalam keadaan menjelang siang. Ketika ditanya, beliau mengatakan atau disebutkan wa yadhkuru anin nabi annahu fa'alahu, beliau mengatakan mengingat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut, yaitu mandi sebelum masuk ke kota Makkah. Tetapi sebagaimana tadi dikatakan, ini adalah mandi yang disunnahkan. Mandi yang disunnahkan. Berkata al-Imam Ibnu al-Mundhir rahimahullahu taala, al-iktisalu 'inda dukhuli Makkah mustahabbun 'inda jami'il ulama. Mandi ketika masuk ke kota Makkah disunnahkan, dianggap utama di sisi seluruh para ulama. Artinya, kalau dikatakan sunnah, berarti kalau dikerjakan, dia mendapatkan keutamaan. Kalau dia tinggalkan, dia terluputkan keutamaan. Namun tidak berdosa. Karena itu sebagian para ulama mengatakan cukup kalaupun dia hendak masuk ke sana, cukup berwudu. Kalau seandainya dia tidak mandi. Hal ini diukilkan oleh Imam Ibnu al-Mundhir rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Ijma'. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, tentunya sama saja seorang masuk tujuannya untuk beribadah ataupun mungkin tidak, karena didapati beliau demikian. Namun yang utama mandi apabila hendak ingin bertawaf, apabila hendak bertawaf atau ingin melakukan tawaf. Tawaf bisa dikerjakan tanpa berihram, karena tawaf itu amalan sebagaimana salat tahiyatul masjid. Sebagaimana tahiyatul masjid. Bebas. Demikian tawaf. Sebagian ulama bahkan menyebutkan kalau kita tidak melakukan tahiyatul masjid di Masjidil Haram, yang di situ ada Ka'bah Baitullah, maka seorang bertawaf. Kalau seandainya dia tidak tawaf, dia bisa menegakkan sholat apa? Tahiyatul masjid. Penghormatan kepada rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya tawaf adalah amalan yang paling mulia, yang seharusnya lebih banyak dilakukan oleh orang yang mu'tamir, orang yang berumrah. Sebagian orang salah paham, bahkan umrahnya diperbanyak. Ketika dia datang dari negeri ini, dia telah menyelesaikan satu umrah, dia menginginkan menunaikan umrah yang lain, sehingga umrahnya diperbanyak. Adapun dari sisi contoh, tidak dapatkan contohnya yang demikian. Bahkan yang paling baik baginya, paling utama baginya, memperbanyak tawaf. Karena amalan tawaf hanya dapat ditegakkan di mana? Di sisi Ka'bah, Baitullah, di rumah Allah, yang lain tidak. Ini mungkin nanti kita akan ambil keterangannya pada pembahasan tentunya haji dan umrah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab dalam kitab ini. Namun sebagai bentuk keterangan bahwa kalau dia ingin tawaf, sebaiknya dia mandi, yaitu menegakkan mandi sunnah dengan masuknya dia ke kota Makkah. Dengan masuknya dia ke kota Makkah. Namun bagi wanita yang haid, wanita yang nifas, karena haid dan nifasnya, dan mereka pun tidak boleh tawaf, maka tentunya tidak menunaikan mandi. Tidak menunaikan mandi. Karena dia lagi haid, lagi apa? Lagi nifas. Wallahu ta'ala a'lam bisawab wal ilmu indallah. Qala rahimahullahu ta'ala. Babus sadis, babut tayammum. Dengan demikian, walhamdulillah, bifadlillah, kita telah melewati berkaitan dengan pembahasan mandi, mandi wajib, mandi sunnah, dan mandi yang dianggap itu mubah. Demikian keterangan-keterangan yang telah kita lalui, mudah-mudahan sebagai bekal bagi kita semuanya. Qala rahimahullahu ta'ala, bab yang keenam, bab tentang tayammum. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, tentunya dari faqihnya seseorang, dia mengerti satu masalah dengan baik dari setiap bab, dari setiap bab. Pernah Asy-Syaikh Muqbil rahimahullahu ta'ala bertanya kepada seorang murid dengan pertanyaan sekitar fikih. Tetapi pertanyaan tersebut, beliau ingin mengetahui apakah talib ini faham atau enggak. Talib ini faham ataupun ataukah enggak. Ketika talib dapat menjawab, beliau mengatakan, anta faqih idzan. Kalau demikian kamu seorang faqih. Artinya dia mengerti, memahami satu masalah dengan sebaik-baiknya. Demikianlah babut tayammum, tentunya kita harus memahaminya dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana babul wudu, maka demikian babut tayammum. Sebagaimana babul iktisal, demikianlah babut tayammum. Perlu untuk kita ketahui dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Pernah kita ingat cerita Ammar ibnu Yasir yang berguling di permukaan bumi. Yang dengan sebab itu Rasulullah membimbing bagaimana cara bertayamum. Tetapi ingin diinginkan dan kita ini, kalau seorang tidak memahami dengan baik, walaupun sahabat ini bukan tidak memahami, tetapi karena belum datang keterangan, namun diambil contoh oleh para ulama, kalau tidak memahami dan tidak mengerti, akan terjadi penetapan perkara yang tentunya tidak sesuai dan tidak tepat, ataupun mungkin dikatakan ini akan ngawur cara pengamalannya, akan rusak cara pengamalannya. Demikian tayamum, sungguh bisa jadi seorang itu memiliki kedudukan yang tinggi dengan strata sosialnya, bahkan mungkin dia menduduki kedudukan-kedudukan sebagai mungkin pejabat, tetapi sangat disayangkan dengan kedudukan dia tidak mengerti tayamum misalnya. Padahal pembahasan tayamum, pembahasan yang tentunya sama dengan seorang mengerti tentang wudu. Penting bagi seseorang berkaitan dengan ibadahnya. Ya, kita lihat dulu kita beramal. Bagaimana ketika kita bertayamum dulu? Asal kita enggak mengerti bagaimana tayamum itu. Asal. Maka mudah-mudahan dengan keterangan ini memberikan bimbingan kepada kita. Babut tayamum, bab tentang tayamum. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, diinginkan dengan tayamum yaitu bermaksud menggunakan tanah debu, bermaksud menggunakan tanah debu. Diinginkan dengan tayamum, sehingga kalau diinginkan dengan pembahasan fikih di sini, yaitu menginginkan bersuci dengan menggunakan tanah debu, dengan menggunakan tanah debu. Qala rahimahullahu ta'ala yustabahu bihi ma yustabahu bil wudu. Tayamum ini diperkenankan dengannya sebagaimana wudu diperkenankan dan dibolehkan demikian dengan wal ghusli, demikian dengan mandi. Jadi tayamum suatu yang dibolehkan seorang beribadah dengannya sebagaimana dibolehkannya berwudu dan mandi. Tadi sudah kita sebutkan bahwa tayamum bermaksud untuk bersuci menggunakan apa? Menggunakan tanah debu. Dan disebutkan oleh para fuqaha, al-qasdu ila sa'idit tayyib limashil wajhi wal yadaini biniyati istibahati salah. Diinginkan tayamum ini, al-qasdu ila sa'id, seorang bermaksud memakai tanah debu yang thayyib, yang baik, untuk mengusap wajah dan kedua tangannya dengan niatan agar dibolehkannya dan diterimanya sholat yang dia tegakkan atau ibadah yang lain karena tayamum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba." Kalau kalian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan apa? Dengan tanah debu thayyiban yang baik, yaitu yang tidak ternajisi ataupun tidak terkotori dengan najis. Dan dalam riwayat disebutkan waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dalam hadis Bukhari dan Muslim, dijadikan bumi itu untukku sebagai masjid dan sebagai pensuci. Sehingga bertayamum adalah perkara yang disyariatkan dan fungsinya sebagaimana Allah berfirman, "Falam tajidu ma'an fatayammamu." Kalau kalian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah. Fungsinya adalah sebagai pengganti wudu dan sebagai peringan hadas. Wallahu a'lam bissawab. Adapun asal muasalnya tayamum, dengan apa yang kita ketahui dari Ammar ibnu Yasir, kemudian beliau pun mengajarkan agar bertayamum itu demikian, menepuk telapak tangan ke atas permukaan bumi, mengusap wajah dan mengusap kedua telapak tangan tersebut, zahir wa batinnya, zahir wa batinnya, atasnya dan bawahnya, atasnya dan bawahnya, telapak tangan atau naam lengan bawah ini, dengan tentunya dibatasi antara pergelangan tangan, zahirnya di atasnya dan batinnya dan bawahnya. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi apabila didapatkan air, maka wudunya pun, tayamumnya pun telah tersudahi, berakhir dengan didapatkannya apa? Air. Dengan didapatkannya air. Tapi apabila tidak didapatkan air, maka tayamum bisa digunakan terhadap ibadah sholat wajib dan sunnah, demikian ibadah sholat sekali, dua kali, tiga kali selama belum didapatkan air, sampai sejumlah sholat selama tidak didapatkan air, maka sah dengan satu kali tayamum. Ada bentuk kesalahpahaman terjadi bahwa ketika seorang tayamum itu hanya untuk satu ibadah. Misal sholat duhur, untuk sholat duhur saja, nanti sholat asar tayamum lagi, kalau tidak belum mendapatkan apa? Air. Yang demikian ini tentunya pendapat yang lemah, karena sebagaimana disebutkan yustabahu bihima yustabahu bil wudu, dibolehkannya ibadah dengannya sebagaimana dibolehkannya berwudu dan dibolehkannya al-ghusl. Sehingga selama belum didapatkan air, pertama, kemudian belum batal, maka dia boleh sholat dengan satu tayamum untuk berbilang. Berbilang apa? Berbilang sholat wajibkah atau sunnah. Qala rahimahullahu ta'ala liman la yajidu liman la yajidul ma liman la yajidul ma, terhadap siapa yang tidak mendapatkan air. Tidak mendapatkan air, tentunya tidak ada di hadapannya air tersebut. Tidak ada di hadapannya air. Ataupun ada air tapi tidak mencukupi. Ada air tapi tidak mencukupi. Maka karena tidak mencukupi, dia bertayamum. Air minum itu digunakan untuk minum. Bukan air minum digunakan untuk apa? Berwudu. Kalau ada kebutuhan ingin minum dan ada kebutuhan berwudu, maka dikedepankan ingin minum, air digunakan untuk minum. Kalau tidak mencukupi untuk berwudu, maka dia tayamum. Karena pemenuhan terhadap minum itu lebih dikedepankan. Adapun ketika seorang tidak mendapatkan air atau tidak mencukupi air, maka dia apa? Bertayamum. Maka dia bertayamum. Wallahu a'lam bissawab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kuntum marda au ala safarin au jaa ahadum minkum minal ghaiti au lamastumun nisaa falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana afuwan ghafura. Apabila kalian sakit atau dalam keadaan safar atau kalian telah buang hajat atau kalian telah melakukan hubungan intim dengan istrinya, kemudian dia tidak mendapatkan air untuk bersuci, maka dia bertayamum. Dengan tanah debu yang baik, dia usapkan ke wajahnya dan kedua tangannya. Innallaha kana ghafuran, innallaha afuwan ghafura. Allah Subhanahu wa taala Maha memaafkan dan Maha mengampuni. Dengan ayat ini membimbing kita bahwa tayamum bagi orang yang tidak mendapatkan air. Falam tajidu ma'a, dia tidak mendapatkan air. Sehingga siapa yang tidak mendapatkan air, dia bertayamum. Atau ada air tidak mencukupi, dia bertayamum. Dia bertayamum. Kemudian Tentunya dengan keterangan ini, diperkirakan di sekelilingnya tidak ada air. Diperkirakan di sekelilingnya tidak ada air. Karena kalau ada air, dia berwudu. Dia berwudu. Kalau diperkirakan tidak ada air, maka dia dengan dhannya. Dia dengan dhannya bahwa diperkirakan tidak ada air. Maka dia apa? Bertayamum. Wallahu a'lam bisawab. Kemudian dengan ayat juga membimbing kita sebagaimana disebutkan oleh beliau, au khasiyat darar min istimalihi atau min isti'malihi, atau dia khawatir termudaratkan ketika menggunakan air. Ketika menggunakan air, dia termudaratkan ketika menggunakan air, yaitu sakit. Walaupun banyak air berlimpah, tetapi dengan sakitnya dia akan termudaratkan kalau menyentuh air. Maka dia bertayamum. Disebutkan oleh para ulama, ataupun mungkin dia tidak sakit, tetapi kondisi pada saat itu suhu udara sangat dingin sekali. Sangat dingin sekali. Tidak ada pemanas yang bisa memanaskan air yang dingin yang akan dipakai. Dan ketika dia menggunakan air tersebut, dia akan termudaratkan dengan dinginnya air. Maka pada saat itu dia menggunakan bersuci bertoharo dengan apa? Dengan tayamum. Wallahu a'lam bisawab. Dengan bertayamum. Kemudian dia perkirakan ada air, tetapi di sekitarnya tempat yang tidak memberikan jaminan keamanan. Dari adanya hewan buas atau hewan yang bisa saja mengancam jiwanya. Demikian dia membawa harta, yang harta ini akan dirampok kalau dia tinggalkan. Tidak ada temannya, kawan, sahabat, ataupun teman dia berjalan, kecuali dia sendiri dengan membawa harta. Sementara kalau dia meninggalkannya, bisa saja akan dirampok atau dicuri. Maka kata para ulama dalam hal ini, dia bertayamum, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sekuat sekemampuanmu. Inilah yang dikatakan baginya untuk bertayamum. Mudah-mudahan menjadi keterangan yang jelas di sini. Pernah ada pertanyaan, bagaimana kalau ada luka atau suatu yang melukai pada anggota bahagian wudu. Apakah bertayamum ataukah berwudu? Ulama terbagi menjadi dua. Secara globalnya ulama terbagi menjadi dua. Ada yang mengatakan tayamum, ada yang mengatakan berwudu dengan sekuat kemampuan yang ada, sementara apa yang terluka, kalau itu memakai perban ataupun yang menutupi luka tersebut, maka diusap di atasnya. Diusap dengan usapan tentunya tangan yang telah kita kenakan dengan air, sehingga tidak membasahi luka. Karena kalau luka terbasahi maka akan menjadi mudarat, dan menolak mudarat lebih dikedepankan. Demikian di sisi mereka. Wallahu a'lam bishawab. Yang lebih mendekati kebenaran pendapat yang kedua, yaitu berwudu sekuat kemampuan kita dengan apa yang tidak memudaratkan luka. Adapun ketika melewati luka atau apa yang melukai tersebut, atau melewati luka atau apa yang terlukai tersebut, apabila dia memakai apa? Perban ataupun yang sejenisnya, maka diusapkan di atasnya dengan tentunya bekas atau apa yang tersisa dari air wudu kita. Dengan telapak tangan kita, kita mengusapkan di atasnya. Tetapi kalau tidak memiliki perban dan diperkirakan akan memudaratkan dengan terkena air, maka dibiarkan. Maka dibiarkan. Tetapi apabila tidak termudaratkan, maka diusapkan di atasnya, di atas luka tersebut, selama tidak termudaratkan. Wallahu a'lam bissawab. Qala rahimahullahu ta'ala. Ini tadi yang dikatakan au khasyat darar min isti'malihi, atau dikhawatirkan terjadi darar ketika dipakai air tersebut. Kita pernah mendengarkan riwayat seorang yang terluka di kepalanya, terkena batu, terluka ataupun robek, mengalirkan darah. Tetapi kemudian di malam harinya dia berihtilam, mimpi basah. Dia meminta fatwa kepada teman-temannya, apakah boleh dia bertayamum dalam keadaan kondisi demikian? Maka dijawab dengan salah seorang mereka, tidak ada rukhsah bagimu, engkau harus mandi. Maka dia mandi dan akhirnya menyebabkan dia mati karenanya. Maka dikhabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pun mengatakan qataluhu qatalahumullah, mereka ini telah berfatwa salah, mereka membunuh si A. Semoga Allah membalas pada mereka dengan apa yang mereka jur'ah berani memberikan fatwa. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dengan riwayat tadi diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud, dianggap kuat oleh sebagian para ulama, di antaranya Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Maka para ulama mengatakan, kalau luka khawatir kena air, maka tadi, yaitu dibiarkan. Dibiarkan. Atau kalau dia masih bisa kena air, cuma sekedar diusap. Kalau termudaratkan dengan siraman air, kalau sekedar diusap tidak mudarat, maka diusap. Wallahu a'lam bissawab. Dalil tadi tentang luka di kepala ini menjadi dalil para fuqaha yang mengatakan kalau di kepala satu tempat disuruh untuk bertayamum, maka yang lainnya juga demikian. Artinya di sisi fuqaha yang mengatakan adanya luka pada tempat anggota wudu, salah satu anggota wudu boleh bertayamum. Namun wallahu a'lam bishawab, yang benar karena hadis ini tentunya hadis yang tidak disepakati kekuatannya di sisi para ulama. Hadis ini dikuatkan oleh sebagian para ulama, sebagian yang lain enggak menguatkannya. Tentunya karena hadis di sisi mereka berpenyakit atau padanya ada illah, ada cacat, sehingga mereka mengatakan berwudu dengan sempurna kecuali tempat yang tidak bisa terusap dengan apa? Air. Kalau dia pakai perban di atasnya. Kalau tidak pakai perban, apabila diusap bermudarat, jangan diusap dibiarkan begitu saja. Tapi apabila bisa diusap, maka diusap. Seorang lebih mengetahui tentang keadaan kondisi dirinya. Yang jelas, selama tidak termudaratkan. Karena dalam hadis tadi, termudaratkan. Wallahu a'lam bishawab. Qala rahimahullahu ta'ala, وأعضاؤه الوجه ثم الكفان يمسحها مرة بضربة واحدة. Disebutkan dan anggota yang ditayamumkan tersebut dari anggota badan adalah wajah, kemudian al-kafani, kemudian telapak tangan, pergelangan tangan bawah ini dengan telapaknya, dalam keterangan zahirnya dan batinnya, atasnya dan bawahnya. Atas telapak tangan dan batinnya, yaitu telapak tangan kita ini. Wallahu a'lam bishawab. Bidorbatin wahidatin, dengan satu tepukan. Ke atas permukaan bumi. Di atas permukaan bumi, yaitu tanah berdebu. Atau tanah debu. Dalam ayat disebutkan dengan jelas oleh Allah Subhanahu wa taala, famsahu biwujuhikum wa aydiyakum. Usapkanlah wajahmu dan tanganmu. Kalau nas dalam Al-Qur'an ini dipahami tangan, maka tangan itu dari apa? Dari pergelangan atas sampai kepada pergelangan bawah dengan jari jemari. Itu tangan. Dari ujung jemari sampai pergelangan lengan atas. Itu tangan. Sebagaimana wudu, ayat wudu tentunya juga demikian. Dikatakan tangan, cuma disebutkan bersama dengan apa sih? Siku. Sehingga atas siku tidak lengan atas tidak dibasuh, yang dibasuh lengan bawah bersama dengan siku, bersama siku. Nah, ayat ini menyebutkan tangan. Dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Ammar yang kita sudah sebutkan sering, demikian hadis Umar, karena perbincangan diskusi itu terjadi antara Ammar dan siapa? Umar. Tentang Ammar lagi ihtilam, kemudian atau junub, tidak mendapatkan air. Berguling di atas tanah seperti hewan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana yakfika hakada. Kana yakfika hakada. Dipukulkan, ditepukkan, fadaraban nabiyyu bikaffaihil ard. Kemudian setelah ditepukkan, tentunya ketika ditepukkan tanah akan melekat di atas telapak tangan. Maka beliau wa nafakha fihima, ditiup tanah tersebut supaya tidak ada apa? Tumpukan tanah atau lekatan tanah yang kasar. Tsumma masaha bihima, kemudian diusapkan kepada keduanya wajahnya. Jadi kemudian kedua telapak tangan ini beliau usapkan pada wajahnya, kemudian wakafaihi, kedua telapak tangan beliau. Maka dipahami tangan di sini adalah apa? Kedua telapak tangan adalah kedua telapak tangan dengan ayat tadi. Kedua telapak tangan. Al-Quran bentuknya umum, dikhususkan dengan amalan Nabi. Sehingga itu dikatakan as-sunnah mufassirun lil-Quran. Sunnah itu sebagai penjelas terhadap Al-Quran. Jelas? Sunnah itu sebagai penjelas terhadap Al-Quran. Nah, kita kembali kepada kitab. Wa a'dahu al-wajhu. Dan yang diinginkan diusapkan adalah anggota bagian tayamum itu adalah wajah. A'dahu al-wajhu. Wajah. Dulu sudah kita sebutkan dari keterangan tentang tayamum, wajah itu mulai dari apa? Mulai dari tempat tumbuhnya terakhir di jidat kepala kita ini sampai di apa? Di bawah dagu kita ini wajah. Dan lebarnya tempat didapatkannya atau tempat munculnya atau wujudnya telinga kita ini wajah. Jadi lingkaran wajah ini namanya wajah. Hanya saja ketika Nabi berwudu, beliau merincikan bagaimana wudu sehingga pengusapan wajah rinci, diusap semuanya. Jelas ya ikhwati, diusap semuanya. Nah, dalam tayamum ini beliau cukup menepuk tangan ke atas permukaan bumi, kemudian mengusap wajahnya, kemudian mengusap telapak tangannya, zahir wa batin. Maka wajah dalam tayamum tidak sama wajah dengan apa? Dengan wudu, walaupun sama-sama wajah. Artinya wajah pada tayamum tidak harus rinci sebagaimana seperti wudu. Kalau wudu kan harus dibasahi semuanya ya. Semuanya harus dibasahi. Kalau tayamum tidak harus, tapi cukup mengusap. cukup mengusap sehingga tidak perlu memasukkan ke sisi-sisi sebagaimana wudu. Kalau wudu kan kita merapikan, iya, menyempurnakan. Tapi kalau tayamum cukup menempelkan ke wajah, wakafani. Jelas ya? Wakafani. Sebagian ulama mengatakan dengan menyeluruh seperti wudu. Tetapi ini harus ada contoh. Ini harus ada contoh karena ini ibadah butuh kepada apa? Contoh. Sementara Nabi cuma menepuk ke permukaan bumi dan mengusapkan ke wajahnya. Sementara media berbeda, air dengan apa? Air dengan debu. Air dengan debu. Media toharahnya media pensucinya berbeda. Tsummal kafan, kemudian dua telapak tangan, tadi hadis Bukhari, yaitu mengusapkan ke wajah, kemudian kedua telapak tangan. Maka kedua telapak tangan, karena adanya keterangan zahir dan batin, maka telapak tangan itu di atasnya dan di bawah banyak. Ketika terjadi tepukan, maka setelah wajah, karena Rasulullah yujibuhu tayammun, Rasulullah menyenangi memulai toharohnya dari arah apa? Dari arah kanan. Wudunya, mandinya, demikian tayamumnya. Maka setelah mengusap wajah dengan kedua telapak tangan, maka barulah dimulai dengan tangan bagian atas dan batinnya. Kemudian pindah dari bagian atas dan batinnya. Selesai. Dari wajah. Kemudian ini namanya bentuk tayamum yang sebagaimana disebutkan. Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak mengusap sebagaimana apa? Berwudu. Tidak merincikan karena sekedar mengusap. Medianya sudah berbeda, yaitu tadi apa? Air dengan apa? Debu. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Bidorbatin wahidatin. Dengan pukulan satu kali. Di sana disebutkan oleh para ulama. Dengan pukulan dua kali. Sekali untuk wajah. Sekali untuk tangan. Sekali untuk wajah. Dan sekali untuk tangan. Namun karena adanya keterangan dalam hadis Bukhari tadi, yaitu cukup dengan wajah dan telapak tangan, maka satu kali tepukan telah mencukupi semuanya. Tidak perlu dua berkali. Satu kali untuk wajah, satu kali lagi untuk apa? Telapak tangan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian telah beredar di tengah-tengah kaum muslimin mengusap tangan sampai siku. Iya kan? Ketika tayamum mengusapnya sampai ke apa? Ke siku. Sebagaimana berwudu. Telah datang riwayat tapi lemah. Kemudian yang ada yang sahih cuma telapak tangan. Maka mencukupkan dengan apa? Telapak tangan. Walaupun ada fuqaha mengatakan sampai siku. Tapi mencukupkan dengan apa yang sahih dari Rasulullah itulah yang semestinya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian wajah, Wajah tidak perlu diusap sampai kepala, tidak perlu pakai telinga, tidak perlu leher, karena wajah-wajah, daerah wajah. Demikian tangan, telapak tangan yang disebut dalam kafan, telapak tangan dari pergelangan lengan bawah ini, naam, pergelangan telapak tangan kita ini, itulah yang namanya telapak tangan. Sehingga tidak sampai ke siku. Kemudian beredar lagi yang lain, mengusap kaki dengan apa? Dengan tayamum ini tidak ada perintahnya, tidak ada bimbingannya, sehingga mencukupkan wajah dan kedua apa? Kedua telapak tangan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian nawiyan musammian, kemudian dia berniat tentunya dengan apa? Meniatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meniatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun penyebutan basmalah sebagaimana wudu, hukumnya sebagaimana hukum wudu, karena wudu tidak ada keterangan yang pasti tentang membaca basmalah sebelum berwudu. Paling kuatnya kata para ulama derajatnya adalah sunnah, tidak sampai kepada wajib, karena riwayat membacalah basmalah ketika berwudu riwayatnya lemah kata Al-Imam Ahmad. Demikian bertayamum sekedar membaca basmalah dengan hukum sunnah ketika bertayamum, meniatkan karena Allah dan membaca basmalah. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, yang belum kita dapatkan keterangannya di sini mungkin, yaitu media tayamum, tanah berdebu dalam keterangan di sisi fuqaha berbagai macam. Tetapi Allahu Ta'ala a'lam bisawab, yang lebih mendekati kebenaran bahwa tanah berdebu itu adalah tanah yang ada di permukaan bumi, dan apa yang muncul dan terwujudkan di atas permukaan bumi. Sehingga seorang bertayamum langsung ke permukaan bumi, kalau dia tidak dapat mungkin di dinding atau di daerah yang lainnya yang berhubungan langsung dengan permukaan bumi. Demikian. Berhubungan langsung ini lebih kuat. Kalaupun misalnya tidak berhubungan langsung dan dipastikan itu berdebu, maka itu telah bisa menjadi sarana apa? Media tayamum. Jadi apa yang berhubungan dengan permukaan bumi sangat dikatakan bisa sebagai media tayamum. Demikian apa yang dikatakan berdebu. Tidak ada keterangan seorang safar atau kemana-mana membawa tanah debu. Tidak ada keterangan seorang kemana-mana safar dengan membawa tanah debu. Dia bawa di kantongnya tanah debu atau dia masukkan dalam kresek, dia kantongin. Jangan sampai nanti tidak ada apa? Tidak ada air. Dia pakai untuk apa? Bertayamum. Tidak ada keterangan. Karena tayamum bisa menggunakan media tadi. bisa menggunakan media tadi. Bahkan di sisi fuqaha ada yang tersebut di dalam kitab mereka, keterangan mereka, bahkan suatu waktu seorang bisa salat tanpa berwudu dan tanpa tayamum. Mereka menyebutkan hal ini dalam satu pembahasan, satu kajian. Kalau saya tidak salah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya Fathul Bari. Dan yang lainnya para ulama, bahwa berwudu, bersuci tanpa berwudu dan tanpa apa? Tayamum. Dalilnya mana? Dalilnya hadis Ammar tadi. Ammar tidak ada air. Iya. Dan Ammar tidak bertayam. Tidak bertayamum kan? Cuma guling-guling. Setelah itu dia sholat. Dilaporkan kepada Nabi. Nabi mengatakan, wah tidak sah itu Ammar. Harus wudu dulu. Baru kemudian apa? Sholat atau tayamum dulu. Tapi beliau mengatakan cukup bagimu demikian ya Ammar. Berarti Ammar ini tidak wudu dan tidak apa? Tidak tayamum. Kata para ulama ini namanya ketika tidak didapatkan air dan ketika tidak didapatkan tanah atau tidak didapatkan debu. Wallahu a'lam bishawab. Tentunya mereka masukkan ini. Pertama, demikianlah syariat yang indah ini. Tidak memberatkan pemeluknya. Kalau itu sampai terjadi, maka diperkenankan demikian. Tetapi walhamdulillah, tentunya apa yang berdebu mudah didapatkan. Mudah didapatkan dengan keterangan tadi. Apa yang ada di permukaan bumi dan apa yang berhubungan dengannya. Atau apa yang diduga di situ ada debu. Loh, adakah tempat tidak ada debunya? Ya, bisa jadi. Misalnya di dalam kulkas, di freezer itu. Ada debunya enggak? Ada debunya enggak? Enggak ada ya. Seperti itu mungkin. Wallahu a'lam bissawab. Demikian. Inilah yang ada dari keterangan ini. Sementara tayamum itu nanti digunakan apabila telah masuk waktu. Telah masuk waktu. Tidak ada lagi air. Tidak bisa menggunakan air seperti tadi. Dia apa? Bertayamum. Tapi kalau masih banyak waktu, dia masih bisa mencari apa? Air. Dan dia masih mendapatkan kelapangan untuk berwudu. Kalau memang dia masih bisa berwudu. Wallahu a'lam bissawab. Demikian saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, kata penulis terakhir di sini, wa nawaqiduhu nawaqidul wudu. Pembatal tayamum itu seperti pembatal wudu, sama dengan wudu. Kecuali ada tambahan yang tidak disebutkan oleh penulis. Kecuali ada tambahan, apabila telah didapatkan air, maka selesailah sudah apa? Tayamum. Jelas ya? Dicontohkan oleh para ulama, seorang sholat dengan tayamum, dia mendengarkan ada yang mengatakan ada air di sini, maka dia dalam hal ini membatalkan sholatnya karena telah ada air. Dia sholatnya pakai apa? Tayamum. Maka dia membatalkan karena sudah ada air. Tetapi dia sudah selesai sholat, baru orang mengatakan ada air, dia sholat benar karena dia sholat dengan apa yang benar, yaitu dengan tayamum. Tidak perlu dia mengulangi karena air nanti ditemukan setelah sholat. Jelas? Jadi apa yang membatalkan wudu itu membatalkan tayamum, kecuali tadi ditambah apa? Didapatkan air. Dan tayamum ini bisa mengangkat hadas untuk sementara. Mengangkat hadas untuk sementara. Contohnya, ketika seorang junub tidak dapat air, apa yang harus dilakukan sebagaimana tadi disebutkan dalam ayat? Wa in kuntum junuban, dan seterusnya dari ayat, dia disuruh itu apa? Naam, untuk bertayamum. Wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal gha'it aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an. Yaitu apabila dia sakit, dia dalam keadaan safar, atau dia selesai buang air besar, atau dia baru saja jima, tidak dapat air, maka dia apa? Bertayamum. Maka dia bertayamum. Nah, ketika dia telah hadas besar, tidak dapat air, maka dia apa? Bertayamum. Bertayamum mengangkat hadasnya muakkatan, hanya sewaktu ketika tidak didapatkan air. Tetapi ketika didapatkan air, maka dia mandi. Ada orang sudah junub, tidak dapat air, dia bertayamum. Setelah itu beberapa waktu dapat air, maka dia mandi. Karena tayamum dalam hal ini hanya terbatas. Hanya apa? Terbatas. Dapat air kemudian dia mandi. Bagaimana dengan amalannya sebelum dia mandi? Terangkat. Jelas? Terangkat. Atau dengan kata lain, sudah mendapatkan hitungan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika dia telah tayamum dan dia masuk ibadah berikutnya, dia dapat air, maka dia mandi. Karena dia telah hadas besar. Wallahu a'lam bishawab. Dia telah hadas besar, maka dia bertayamum dengan tayamumnya selesai, batal sudah. Dengan dia mendapatkan air, dia mandi besar. Dia mandi besar. Demikian haid, demikian nifas, demikian junub. Kemudian disebutkan dalam ayat, ja'a ahadum minkum minal ghaid, atau dia telah buang air besar. Maksudnya, dia buang air besar, dengan demikian apa? Batal wudunya, iya kan? Batal wudunya, maka dengan batalnya wudu, dia bisa bertayam. Bukan dengan selesai buang air besar cukup tayamum. Bukan. Selesai buang air besar, membersihkan apa? Membersihkan dirinya dari tinja atau najis. Bukan bertayamum. Karena itu Syekh Mukbil rahimahullahu ta'ala mengatakan, kalau kamu kentut atau kamu buang air besar, berwudu, kata beliau. Dijawab oleh murid, berwudu. Kata Syekh, kamu kan kentut dengan buang air besar, kenapa kok tidak dicuci? Tidak dicuci apanya? Itunya. Maka dengan ini menunjukkan bahwa mencuci, membersihkan terlebih dahulu, baru kemudian apa? Berwudu. Atau kalau tidak dapat berwudu, baru kalau dia mau menegakkan ibadah, dia bertayamum. Adapun istinja tersendiri, amalan tersendiri, membersihkan apa? Membersihkan tinja. Sebagaimana sudah kita sebutkan, membersihkan najis tinja dengan istinja dengan air, dan kedua dengan apa? Dengan batu. Adapun tayamum untuk sholat, untuk ibadah, sehingga tidak ada korelasi antara tayamum dengan apa? Dengan membersihkan apa? Membersihkan tinja atau membersihkan najis. Yang ada diinginkan di sini ayat ini, kalau kamu telah buang air besar dengan demikian hadas, hadas apa buang air besar? Hadas kecil, butuh apa? Butuh wudu untuk sholat. Tapi kamu tidak dapatkan air untuk sholat, wudu tersebut, kamu tegakkan tayammum. Wallahu a'lam bissawab. Ini mungkin yang bisa kita ambil keterangannya di sini. Mudah-mudahan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf kalau di sana ada hal-hal yang kurang berkenan. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan apa yang kita dengarkan dari keterangan-keterangan tadi. Kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke tangan. Nah, itu saja. Jazakallahu khair.